نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa nabi ta'awwudullah pada malam hari ini InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan hadis yang ke-25 dari kitab Ushul Iman. Qala Allah Ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini termasuk al-hadis al-qudsi. Man adari waliya, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu fil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang dengannya. وما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. Tidak ada bentuk takarub seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai melebihi pelaksanaan apa yang aku wajibkan atasmu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku betul-betul mencintainya. Saya ratuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, maka aku akan membimbing pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yabshir bih, dan aku bimbing penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtashu biha, dan aku bimbing tangan yang biasa ia timpangkan. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku bimbing kakinya yang biasa ia pakai untuk berjalan. Wa la'in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, la'udhiyanna, sungguh aku akan memberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Wa la'in sa'adana, dan sungguh jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'udhiyanna, sungguh aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ta'budi an qawli nafsi 'abdul mu'min. Aku tidak pernah merasa bimbang terhadap apa yang aku lakukan, seperti aku bimbang untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya kawli maut, dia tidak ingin mati. Wa akau baka akau, dan aku tidak ingin menyakiti hambaku yang beriman itu. Wala budda lahu minni, tapi mau tidak mau dia harus mati. Rawahu al-Bukhari, kan ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, hadis nomor 6503. 6502. Ya, 6502. Hadis ini disebut dengan Al-Hadithul Qudsi, yang dimaksud dengan Al-Hadithul Qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-hadis al-Qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dari Rasulullah, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, jelas tidak diragukan kebenarannya. Tapi yang jadi permasalahan ialah dari perawi-perawinya setelah sahabat, ya. Nah, jadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Adapun al-hadis al-Qudsi yang kita baca tadi disepakati oleh ulama sahihain, dan termasuk salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih. Nah, para ulama banyak yang mengomentari hadis ini dengan komentar yang sangat baik. Di antaranya ialah Al-Imam Ash-Shawqani rahimah ta'ala, salah seorang ulama Yaman, penyusun kitab Nailul Awqa', ya, Fathul Qadir, dan lain-lain, ya. Beliau menyatakan tentang hadis ini, qad istamala ala fawaid katsiran. Katsiran al-nafs. Jariyah al-qadr liman qayma haqqa fahmiya wa tadabbara kama yanbaghi. Hadis ini membuat banyak faedah yang bermanfaat dan memiliki bobot yang sangat mulia, yang sangat tinggi bagi yang memahaminya dengan pemahaman yang benar dan merenungkannya dengan cara yang pantas. Dan memang karena Allah, kalau kita mempelajari satu hadis ini, itu bisa kita jelaskan secara panjang lebar masalah. Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah saja, beliau menjabarkan hadis ini untuk satu tema, sehingga membuatkan karya tulis satu buku yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, khusus masalah wali saja. Ya, satu kitab. Belum lagi faedah yang lain, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban zahir dan batin. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ambil dari lafaz man 'ada li waliyan faqad adantu bil haqqi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku nyatakan perang. Nah, di sini faedah yang pertama ialah tentang man huwa wali wa, siapa sebetulnya wali Allah itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyusun kitab Bulughul Maram, menyusun kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari, menyatakan dalam Fathul Bari, al-muradu waliillah, yang dimaksud dengan waliullah ialah al-alimu billah, orang yang mengenal Allah. Dan baik, al-wajibu ala ta'atihi, yang senantiasa menfaatinya. Al-mukhlisu fi ibadatihi, dan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. Nah, kalau kita menyimpulkan bahwa waliullah menurut penjelasan dari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah itu memiliki tiga kriteria yang pokok, Yang pertama ialah al-alimu billah. Orang itu mengenal Allah dengan baik. Pertanyaannya, dengan apa kita mengenal Allah? Padahal Allah adalah zat yang gaib. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dengan empat cara. Yang pertama adalah di ayatihi asy'ariyah, dengan mempelajari ayat-ayat Allah yang menjadi dasar syariat ini. Kita mengenal Allah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Semakin paham Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu semakin mengenal Allah. Tahu apa saja hak Allah yang harus ditunaikan. Siapakah Allah itu? Apa saja yang dibenci Allah? Apa saja yang dicintai oleh Allah? Mengenal Allah dengan cara. Kemudian yang kedua, bima'arifati asma'illahi wa sifati, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah, dalam kitab Usulul Iman yang kita pelajari ini, sebagian besar memuat tentang apa yang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah, itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin tahu bagaimana kebesaran Allah, semakin tahu siapa sebetulnya Tuhan yang kita ibadahi, yang kita sembah. Sifat-sifat itu seperti apa? Bagaimana orang kalau mengenal sesuatu tentu harus tahu namanya apa, sifat-sifatnya bagaimana, ya? Nah, oke. Kalau ditanya, kamu kenal gak sama si Fulan? Kenal, namanya siapa? Gak tahu. Jenisnya bagaimana? Gak tahu. Tapi kamu gak kenal. Ya kan? Demikian pula, ada orang yang mengenal Allah dengan baik, tapi ditanya, siapa Allah itu? Tidak tahu. Bagaimana kan? Nama-nama Allah, sifat-sifatnya? Tidak tahu. Tapi orang ini tidak mengenal Allah. Cara yang ketiga, di ayatillahi al-kauniyah, dengan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Langit berdiri tanpa tiang. Gunung kokoh sebagai pasak yang sangat besar, lautan yang luas, ya, dan beraneka ragam panorama alam. Semuanya ini adalah ciptaan Allah, ya. Nah, karya Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti orang kalau ingin mengenal lebih dekat tentang tokoh tertentu, di antara yang ia lakukan ialah mengenal karya-karyanya, ya. Apa saja kitab-kitab yang dihasilkannya, yang disusunnya, ya. Karya ilmiahnya apa? Nah, itu mesti ada. Dalam biografi seseorang, mesti disebutkan, ya. Demikian pula kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Taala, kita itu harus mengenal ciptaan Allah Taala di alam semesta ini. Yang kalau kita merenungkan sejenak saja, akan kita simpulkan bahwa memang Allah Subhanahu wa Taala dan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia yang lemah ini mampu menciptakan langit seperti itu, gunung seperti itu, lautan seperti itu, dan lain-lain yang seperti itu. Tidak mungkin. Asli Allah Ta'ala dan yang Maha Kuasa. Kemudian yang keempat, ihsan fi ibadah. Dengan cara ihsan dalam ibadah. Artinya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasi kita, sedang ada di depan kita. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dikatakan ihsan itu ialah ibadah kepada Allah dengan keyakinan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seolah-olah kita bisa melihat Allah. Orang kalau kenal baik, biasanya cuma nyapain. Orang kenal baik, dia kenal baik, tapi dia percauan. Tidak menyapa, juga kenal baik namanya. Dia kenal baik saja. Kenal baik, itu orang ini betul-betul baik. Selalu baik. Berusaha mendekat. Demikian pula kalau kita ingin mengenal baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengenal Allah mendekat. Dengan cara kita beribadah, kita tampilkan ibadah yang tak baik dengan penuh keyakinan bahwa Allah sedang berada di hadapan kita, mengawasi kita, dan seolah-olah kita melihat Allah. Itu ciri pertama yang pokok yang dimiliki oleh wali Allah. Kalau tidak memenuhi itu, sudah. Jangan kemudian mengatakan wali. Yang kedua, al-wajib ala ta'ati. Senantiasa mentaati Allah. Perintah-perintahnya dilaksanakan. Khususnya yang wajib-wajib gitu ya. Nah, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau ada orang mengaku wali Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Alasannya, saya tidak kenal baik sama Allah. Dan baik malah melanggar aturan Allah. Itu kenalan baik dalam apa itu ya. Nah, ya Allah mengenal Anda sangat baik dalam melanggar Allah Ta'ala. Bukan sangat baik dalam mentaati Allah, bukan wali Allah. Ya, nah, semakin kenal baiknya, semakin menghormati. Ya, nggak nah, kemudian semakin apa ini? Seenaknya sendiri. Nah, kenal baik malah apa ini? Aturan-aturannya diinjak-injak, dilecehkan. Ya, jelas ya. Bukan orang yang baik-baik. Bukan wali Allah. Kemudian yang ketiga, al-mukhlis fi ibadati. Yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukannya ketika mengamalkan amalan-amalan yang wajib maupun sunnah, semuanya itu semata-mata ikhlaskan Allah, mencari ridha Allah, mencari surga Allah, mengharap kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, atau mengamalkan amalan sunnah, ya, belajar Al-Quran wa sunnah, tapi semuanya didasari riya dan sum'ah, didasari ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah mewakili. Ya. Ciri-ciri wali Allah yang lain itu yang pokok harus ada pada orang yang disebut wali Allah. Semuanya ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 92. Ala inna awliya Allah tawilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka ialah orang yang beriman dan bertakwa. Mengenal Allah tadi sebagai tanda keimanan, mentaati Allah dan beribadah dengan ikhlas sebagai tanda apa ini? Ketakwaan. Ya. Nah, para petua. Baik. Juga diambil dari hadis yang kita baca tadi, bahwa wali Allah itu senantiasa bertakarub kepada Allah dengan amalan-amalan yang paling Allah cintai, yakni amalan yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini masuk dalam ciri yang kedua. Nanti yang terakhir, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi kalau ciri-cirinya sebaliknya, maka itu disebut apa? Wali syaitan. Ya, teman-temannya syaitan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Tapi itu berkata Allah Subhanahu wa ta'ala dari wali syaitan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, hormatu mu'adati awliya'illah. Kharam memusuhi wali-wali Allah. Jadi kalau kita sudah tahu siapa wali Allah itu, oh ternyata orang yang kenal baik dengan Allah, yang rajin belajar Al-Quran, Sunnah, yang rajin mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang rajin merenungkan ciptaan Allah di alam semesta ini, untuk ambil ibrahnya, yang beribadah dengan baik, dengan penuh ihsan, yang senantiasa mentaati Allah, melaksanakan perintah dan meninggal pelarangan, yang ikhlas dalam beribadah, maka kita harus mencintai orang itu, suka sama orang itu, dilarang untuk membencinya. Ya, atas dasar apa kalian membenci orang seperti itu? Mereka bukan orang yang suka mengganggu. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kharam kalau ada yang memusuhi. Memusuhi di sini dia membenci orang itu. Menteror orang itu. Atau bahkan untuk bila misalnya sampai membunuh orang itu. Saksa-saksa muliakan mereka. Layaknya manusia. Bukan memuliakan mereka secara berlebihan. Nanti insya Allah ta'ala faedah berikut. Tak menggapi wali Allah. Ya. Nah. Di sini kenapa kau dia haramkan? Karena Allah mengancam. Man adari waliya. Karena siapa yang memusuhi waliku, faqad adantu fil haq. Sungguh aku nyatakan perang sama orang itu. Jadi Allah nyatakan perang. Nah, kalau kita dimusuhi oleh Allah, diperangi oleh Allah, sudah. hati kita dibenci oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu hilang karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama. Bahwa yang dimaksud dinyatakan perang Imam Al-Fatihani rahimahullah ta'ala menyatakan fi hadha tahdidun shadid li'anna man harabahu Allahu ahlaka. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras, yakni barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Dan kalau Allah memeranginya, berarti Allah akan menghancurkan orang itu. InsyaAllah. Jadi makna memerangi itu menghancurkan orang. Dihancurkan masa depan orang itu di dunia dan di akhirat. Kalau kami memusuhi wali Allah, membenci wali Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap wali Allah, maka ancamannya ya diperangi oleh Allah dalam arti akan dihancurkan masa depannya di dunia dan di akhirat. Tapi tindakan itu termasuk tindakan yang haram karena mendapatkan ancaman semacam. Seandainya tindakan itu boleh atau bahkan baik, itu tidak pasti ancaman semacam ini. Ya, barakallahu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa memusuhi waliwa itu maksudnya ialah yu'dhuna awliya Allah fi abdanihim au aqrabihim au amwalihim. Yakni mengganggu waliwa, baik mengganggu badan mereka, mengganggu kehormatan mereka, ataupun mengganggu harta mereka. Sampai mereka dipukul, jangan sampai mereka itu dizalimi, jangan sampai mereka itu dijelekkan martabatnya, dilecehkan, diejek. Jangan sampai apa mereka dirampas. Ya, kalau melakukan salah satunya, mengganggu fisiknya, mengganggu kehormatannya, atau mengganggu hartanya, maka saat itu sudah dikatakan memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya ialah dihancurkan oleh Allah masa depan orang itu di dunia dan di akhirat. Ini para itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah berikutnya. أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه المفروضات. Amalan taqarrub yang paling utama ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, ialah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, ya. Salat lima waktu wajib enggak? Oke. Jika dilaksanakan dengan baik, berarti melaksanakan kewajiban yang Allah cinta. Lebih utama daripada amalan surat-surat yang lain. Ya. Nah, amalan yang wajib itu pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada amalan-amalan yang sunnah. Sekalipun amalan sunnahnya banyak, itu tak bisa menandingi amalan-amalan yang wajib. termasuk juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Ya. Meninggalkan perjudian, pencurian, perzinaan, minum khamar, syirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan yang lain wajib. Itu adalah amalan yang wajib yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Amalan-amalan sunnahnya, masya Allah, dia nggak pernah telat. Ya puasa Senin Kamis nggak pernah telat. Puasa Ramadan selalu nggak puas. Alek, mending puasa Ramadan saja, nggak pakai puasa Senin Kamis daripada alek seperti itu. Ya, nggak dua-duanya kok. Bagaimana nanti? Ya. Sholat malamnya, masya Allah, ya rajin sekali tiap hari. Sholat lima waktunya, bolong-bolong. Nah, itu kebalik. Lebih baik sholat lima waktu saja daripada sholat sunnah. Ya, tanpa sholat, kebalik. Enggak sholat. Tapi kalau berduanya, akhtar. Ya. Untuk infak macam-macam yang sebagai sunnah itu, kemauan sekali. Zakat yang wajib tak pernah dikeluarkan. Alih, ya, terus. Jadi amalan yang paling afdol dan paling Allah cintai ialah amalan-amalan yang wajib, baik perintah yang wajib atau larangan yang wajib ditinggalkan. Nah, kemudian faedah berikutnya. Istikhdam al-aktsar in nawafil. Disunahkan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Namanya orang tidak ada yang sempurna, ya, dalam mengamalkan perintah-perintah yang wajib itu kadang-kadang nilainya banyak yang kurang. Sholat lima waktu saja kadang-kadang semangat, kadang-kadang apa yang males, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, ya. Maka untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi, diperlukan kita memperbanyak amalan-amalan supaya sholat wajib kita itu nilainya sempurna. Maka harus didukung dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Supaya puasa yang wajib kita itu sempurna, maka harus ditambah dengan apa ini? Puasa-puasa sunnah dan yang lain. Kemudian dalam hal ini kita terdapat faedah. Athar mahabbatillahi fi awliyai. Pengaruh kecintaan Allah terhadap wali-wali. Jika Allah sudah mencintai walinya, si wali itu, ya, cintai manusia yang sudah menjadi wali, wah, maka memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap wali itu. Di antara pengaruhnya ialah yang pertama, dia akan memiliki atau mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Yang Ketika seorang hamba sudah menjadi wali Allah, maka akan dicintai oleh Allah dan pengaruhnya Allah Ta'ala akan memberikan ma'iyatullah al-khusus, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Apa itu maksud kebersamaan Allah yang sifatnya khusus? Langkahnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke arah yang baik. Faida ahbabtu kuntu sal'ahu alladhi yasma'u bih. Matanya itu dibimbing oleh Allah untuk selalu melihat yang baik-baik dan tidak melihat yang jelek-jelek. Wa basarahu alladhi yubshiru bih. Kuntusan Allah di Yahudi. Telinganya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendengar yang baik-baik dan tidak mendengar yang jelek-jelek. Wabarakatuh Allah di Yusirubi, dan matanya dibimbing oleh Allah melihat yang baik-baik, tidak melihat yang jelek-jelek. Tangannya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu beramal yang baik, melakukan yang baik-baik. Ya, warjilahul lati yamshi biha, kakinya selalu dibimbing oleh Allah untuk melangkah ke jalan yang baik. So, ini penting. Itu namanya hidayah, itu taufik. Mana-mana diarahkan oleh Allah. Itu maksudnya hadis ini. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh kelompok sesat wisdatul wujud manunggalik istiqaulah. Mereka tidak paham habis ini dengan baik. Menyimpulkan kalau orang itu sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan menyatu pada diri orang itu. Allah ya dia, dia ya Allah. Pokoknya semua rakanya Allah semuanya. Jadi mata yang ia pakai melihat dia mata Allah. Telinga yang pakai ia dengarnya telinganya Allah. Tangan yang dia pakai pegang-pegang, tangannya Allah. Kaki yang dia pakai melangkah ialah kakinya Allah. Ta'ala Allah uluan kabiyah. Mati dia Allah. Dan kebijian yang sangat besar. Taudu bila medan. Kalau semuanya ini Allah. Itu siapa yang menyembah dan siapa yang harus disembah? Akhirnya tokoh-tokoh besar aliran yang wujud yang jelas-jelas kafir sampai bingung dan menyimpulkan saya tidak tahu harus bagaimana mau menyembah siapa. Allah ialah aku, aku ialah aku. Bahkan salah seorang dari mereka itu sempat mengembara mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, selama 40 tahun mengenal hakikat Allah sejak kemarin datang kumpulkan santri-santrinya dan berkata telah melakukan pengembaraan 40 tahun ini saya bisa menyimpulkan ternyata Allah itu ya sehingga kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Sehingga tokoh-tokoh mereka itu tidak perlu lagi, tidak zakat, macam-macam. Kenapa? Wali Allah. Sudah tingkat ma'rifat. Ya. Nah. sudah menyatu dengan Allah. Ya. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Padahal dalam arti jelas maknanya itu. Yakni membimbing pendengaran yang ia pakai dengar, membimbing penglihatan yang ia pakai melihat, membimbing tangan yang ia pakai untuk membentangkan, atau kaki yang ia pakai untuk berjalan. Ya, artinya membimbing. Nah, ia dua al-khas. Bimbingan ke arah yang baik. Ini yang pertama, pengaruh. Kalau sudah menjadi wali Allah yang dicintai oleh Allah. Pengaruh yang kedua. Doa'ul wali mustajab. Doa'nya wali Allah yang sudah dicintai oleh Allah tadi itu. Mustajab. Pasti sudah puluhkan. Bukan mudah dikabulkan sekarang. Nah, tingkatannya itu apa ya? Tingkatan kepastian. Ya. Keberhasilan doanya itu 100%. Kenapa demikian? Dalam hadis ini disebutkan dengan alat-alat tauhid dalam ilmu bahasa Arab. Walain sa'alani lam di sini lam tidak yang artinya ialah taukid, ya, yang artinya ialah taukid menguatkan, ya. Sungguh jika waliku meminta sesuatu kepadaku la'utiyannah, sungguh aku akan memberi sesuai dengan permintaan. Ada nun tauhid. Tapi lagi. Tauhid. Walaupun sa'adan ta'un dan kalau dia minta perlindungan kepada pasti aku beri perlindungan. Di tingkat keberhasilannya itu 100%. Soalnya itu mustajabnya itu 100%. Luar biasa. Mustajab. Namun perlu dijelaskan apa yang dimaksud doa yang mustajab itu. Saya salah paham, ya. Saya sudah berusaha memenuhi persyaratan bagi wali Allah, ya. Ternyata doa saya tidak pernah dikabulkan. Doa itu dikatakan mustajab dengan tiga ciri. Yang pertama, dikabulkan dengan diberi sesuai dengan permintaan doanya. Ini kemungkinan pertama. Minta anak, dikasih anak. Ya, minta rezeki yang banyak, dikasih rezeki yang banyak. Baca apa ini? Sesuai dengan apa ini? Permintaan. Yang kedua. Diganti dengan yang lain, yang lebih baik. Orangnya ini bodoh, ya, bodoh agama, arti ilmu, nggak punya anak, selalu memohon supaya punya anak yang solid dan pintar. Lama apa sih agak punya anak, tetapi Allah memberi ganti yang lebih baik. Orang ini jadi solid dan menjadi ulama. Oh. Baik. Ya. Nah, dia sendiri yang jadi apa ini? Ganti dengan yang lain yang lebih baik. Yang ketiga, kemungkinannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijadikan sebagai bahan untuk menghapus kesalahannya di hari kiamat nanti. Ya, simpan sebagai pahala amal kebaikan yang bisa digunakan untuk menghapus kejelekan-kejelekannya nanti di hari kiamat. Nah, ini semuanya termasuk mustajab. Jadi jangan sampai salah paham. Oh, apanya waliwah mustajab? Ya na'am, saya bilang kepada waliwah, bukan orang soleh, Pak. Orang saya ini, saya lama gak punya anak, oh insyaAllah, ya Allah, beri dia anak. Ini kok gak dapat anak-anak juga, gimana Ustaz? Ya, saya gimana ini? Katanya 100%. Ada jawab. Doa itu mustajab dengan tiga kemungkinan tadi. Kalau gak ini, ya ini. Kalau gak ini, yang itu. Kalau gak ini, ya itu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi terkabulkannya doa. Jangan-jangan ada masalah dari orang yang berdoa ini, ya, sehingga Allah tidak mengabulkan. Yang jelas kalau orang itu betul waliwah, satu persen. Nah, di antara contoh yang doanya itu langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya, dan orang ini sudah tidak diragukan sebagai waliwah, karena dia sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meragukan sahabat? Dan contohnya sahabat. Kalau saya contohkan kiai bulan atau bulan-bulan itu, tak boleh. Itu namanya apa ini? Terlalu muci-muci. Ya. Nah. Contohkan saja sahabat yang disepakati, ya, sebagai manusia terbaik setelah nabinya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam surahnya. Kaitan dengan Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapkan Ibn Samurah cerita bahwa ada sebagian penduduk Kufah itu melaporkan saat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu menjadi khalifah. Laporannya dusta, tukang fitnah yang ingin mencemarkan nama baik saat Ibnu Abi Waqqas. Saat Ibnu Abi Waqqas saat itu menjadi gubernur di Kufah. Ya, biasa. Ada yang senang, ada yang tidak. Ya, yang tidak senang, barisan sakit hati. Nah, apa itu? Singkatan. Barisan sakit hati. Itu lapor sama Umar. Dengan laporan fitnah. Umar, saat itu ngobos itu. Sholatnya jelek. Kacil. Ya, tak memperhatikan kepentingan rakyat. Umar menerima laporan dari rakyatnya. Ya sudah, kita urus untuk menenangkan keadaan. Saya ganti dengan Ammar radhiyallahu ta'ala. Jadi berkufah. Nah, maka Ammar pun mengumpulkan fakta dan data, ya, tentang keadaan si Sa'id bin Waqqas. Masjid-masjid dikunjungi, ya. Nah, dan tim khusus semuanya mengatakan, "Kufai, bodoh ini, Waqqas." Sa'id bin Waqqas Soalnya bagus, ini bagus, ini bagus. Ya. Nah, ternyata setelah dikunjung, ada satu masjid yang belum dimasuki oleh timnya Ammar bin Yasir. Masjidnya namanya Masjid Bani Abbas Kufah. Terus tanya, gimana menurut kalian saat itu kuatlah selama berjabat sebagai penuh di sini? Ya. Ternyata ada salah seorang jamaah yang bernama Usama Ibn Qatadah, yang nama kunyanya Abu Sa'dah. Kunyanya Abu Sa'dah, nama aslinya Usama Ibn Qatadah. Langsung. Ya. Dia berdiri. Saya mau menyampaikan keluar. Si Sa'd bin Waqqas yang marah-marah. Ongkang-ongkang kaki di kantor gubernur, tidak pernah menjadi panglima perang. Nakut. Pak, sukanya nur saja, tak pernah berani perang sendiri. Ya. Yang kedua, ya, tidak adil dalam membagi. Ya. Yang ketiga, tidak adil dalam masalah hukum. Tidak adil dalam masalah pembagian, CLT, masalah hukuman yang lain. Tidak adil dalam masalah hukum. Ya. Nah. Para profesor. Ternyata sholatnya tidak di singgung-singgung, hebat masalah politik. Ya, tapi sholat itu hanya sifatnya apa ini? Eh, kok enggak saja. Saat di situ diajak kok ya, supaya enggak lama-lama. Karena saat, wallahi la tuwanna bisalat, demi Allah, kalau engkau benar ngomong seperti itu, aku akan mendoakan kejelekan kepadamu. Nanti, kamu semua akan aku doakan dengan tiga kejelekan. Sebagai apa ini? Kisos. Karena saya dijatuhkan tiga martabat saya. Yang pertama, ya, aku doakan supaya umurmu panjang. Nah, dalam kejelekan. Tidak mati-mati, tak lama tambah jelek. Yang kedua, doakan supaya kamu miskin sepanjang umur. Tak lama tak miskin. Nikmati. Ya. Nah, doakan yang kedua, yang ketiga, akhidmah. Yang ini, jadi orang yang agak tinggi. Ya. Nah, nyata setelah itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doanya Pak Ibnu Abbas. Si Usama Ibn Qatadah atau Abu Sa'dah ini benar-benar sampai ini hadisnya itu. Ya. Panjang-panjang. Ya, panjang tua bangka, otak enggak mati-mati dia. Miskin, memiskin. Suka di pinggir-pinggir jalan. Sambil ngerjai gadis-gadis yang lewat. Ya, sambil bilang, ya, aku terkena doanya saat itu. Ya, nah, apa sih? Itu kalau langsung dikabulkan. Seperti apa ya tidak? Nah, ini pengaruh menjadi waliullah para kafir. Ya, baik. Ini sebagian faedah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya faedah ini banyak sekali, cukuplah ya seperti itu. Yang paling penting ialah bagaimana cara kita ben menjadi waliullah dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Bukan dari cerita, ya, tapi yang perlu kita tahu juga bahwasanya waliullah itu adalah manusia biasa. Tidak boleh kemudian dinaikkan derajatnya menjadi apa ini? Tuhan yang disembah, yang kita muka. Ya, nah, yang dimakan itu tanah kuburan ini. Wa alhamdulillah.